Yang jelas udah ditunggu ya. Boleh. Kalau yang ini adalah artis centilnya Radesta. Generasi penerus bintang dangdutnya Jawa Timur. Merupakan sudah mendapatkan prediksi menjadikan artis top Indonesia untuk Anda. Langsung saja kita berikan sambutan yang meriah untuk Tasya Rosmala Radesta.